إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah kita memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini ya. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk beribadah ya dan juga memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i. Maka di antara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah menggunakan waktu kita, kesehatan kita, harta kita, semuanya untuk ketaatan dan kebaikan. Maka insya Allah itu fikih zakat fitrah yang kita ketahui ya bahwa zakat fitri itu zakatul fitr ya, zakat fitri atau bisa juga disebut zakat fitrah. Zakatul fitri shadaqatun wajibah bil fitr min Ramadan. Itu kata penulis Syekh Abdurrahman Al-Ba'li rahimahullahu taala. Beliau berkata, zakat fitri itu adalah sedekah yang wajib. Hukumnya wajib karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya telah mewajibkannya sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ya, bahwa beliau berkata farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitri. Maka zakat ini adalah sebuah sedekah yang wajib bil fitri min Ramadan. Wajib karena apa? Sebabnya adalah karena seseorang itu ya telah boleh lagi untuk makan setelah Ramadan berlalu. Yani setelah Ramadan selesai maka itu waktunya untuk iftar. Iftar ini maksudnya lawan dari saum, lawan dari puasa. Maka seseorang ketika Ramadan telah berakhir, maka berakhir pula lah puasa yang diwajibkan baginya. Berarti dia memasuki periode fitr, periode bolehnya dia makan. Ya, kalaupun dia mau puasa sunnah maka setelah itu tidak mengapa gitu ya. Tentunya ada waktu-waktu yang diharamkan, tidak boleh puasa di hari Id dan seterusnya. Maka zakatul fitr sebabnya adalah karena masuknya waktu fitr, yakni berakhirnya Ramadan. Ini sama seperti waktu sholat, sholat zuhur. Apa sebabnya? Apa sebab wajibnya sholat zuhur? Ketika masuk waktu zuhur. Apa sebab wajibnya sholat asar? Ketika masuk waktu asar. Apa sebab waktu maghrib ketika masuk waktu maghrib dan seterusnya. Sehingga ketika masuk waktu fitr yakni berakhirnya Ramadan maka kita katakan ya inilah sebab wajibnya zakatul fitr. Jadi kata fitri di situ, zakat fitri atau zakatul fitr di situ berasal dari kata fitr yang satu akar kata dengan iftar. Maka walaupun demikian, tidak mengapa untuk disebut zakat fitrah. Zakat fitrah yang berasal dari kata fitrah, yakni yang bermakna bisa dimaknai suci atau bisa dimaknai fitrah, yakni asal mula penciptaan. Jadi bisa menggunakan dua istilah ini tidak mengapa, karena ya ketika seseorang itu memasuki waktu fitr, artinya dia telah menjalani puasa Ramadan maka diharapkan dosa-dosanya itu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tusamma fardhon ya, dan juga disebut juga ini ya disebut juga fard karena wajibnya tersebut, karena ini adalah sedekah yang wajib. Wa masrifuha ka zakatin, dan ya, bagaimana penyaluran zakat fitri ini? Penyaluran zakat fitri itu sama seperti disalurkannya zakatul mal. Sama seperti disalurkannya zakatul mal. Jadi disalurkan kepada ya orang-orang yang berhak mendapatkan zakatul mal. Dan ini harusnya dibahas di bab zakat ya. Tetapi di sini kita bahas sedikit. Ya, ini dibahas di bab zakatul mal, tapi kita bahas sedikit di sini 8 golongan penerima zakat. Sebagaimana yang disebutkan di firman Allah Subhanahu wa taala, ya, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum fi ar-riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya, fariidatan min Allah. Wallahu 'alimun hakim. Maka golongan yang pertama adalah fakir. Orang yang tidak memiliki harta sama sekali atau hanya mencukupi sampai ya setengah dari kebutuhannya. Ini di antara pendapat ulama. Itu orang fakir. Orang miskin, orang yang hartanya juga tidak mencukupi gitu ya, tapi dia hartanya mencukupi setengah kebutuhannya atau lebih. Tapi belum cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Intinya fakir itu lebih susah kondisinya daripada miskin. Maka dua kelompok ini termasuk ya dua golongan penerima zakat. Golongan ketiga adalah amil zakat, pengumpul dan penyalur zakat yang telah ditunjuk oleh ulil amri. Pengumpul dan penyalur zakat yang telah ditunjuk oleh ulil amri. Kemudian golongan yang keempat adalah mu'allaf. Apa yang dimaksud mu'allaf? Ya, al-mu'allafa qulubuhum, orang yang baru masuk Islam untuk semakin ya menguatkan keimanannya. Jadi ini adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, itu definisi mu'allaf, bukan orang yang dulunya kafir sekarang masuk Islam. Walaupun masuk Islamnya 20 tahun yang lalu misalnya. Biasanya di Indonesia dia mu'allaf atau bukan? Nah, biasanya kata mu'allaf itu ditujukan untuk orang yang dulunya non-muslim, kemudian masuk Islam menjadi seorang muslim. Maka di sini mu'allaf itu maknanya adalah orang yang baru masuk Islam. Tujuan diberi zakat, tujuannya adalah untuk semakin menguatkan keimanannya. Walaupun dia misalnya berkecukupan. Ya, walaupun dia misalnya berkecukupan, dia muslim, muslim baru, tapi berkecukupan, ya, tapi dia baru. Maka untuk semakin menguatkan keimanannya, berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Atau orang kafir yang dekat dengan Islam dan diharapkan keislamannya. Orang kafir yang selama ini mendukung Islam, misalnya dekat dengan Islam, dekat dengan kaum muslimin, dan kita harapkan keislamannya. Maka berhak juga untuk mendapatkan, ya, tidak mengapa untuk mendapatkan zakatul fitr, walaupun dia kafir, masih kafir. Atau orang kafir yang diharapkan berhenti keburukannya kepada kaum muslimin. Ini kebalikan yang tadi. Kalau tadi mendukung Islam sehingga diharapkan keislamannya, sekarang membenci Islam, membenci kaum muslimin, kita harapkan kezolimannya itu berhenti sehingga kita berikan zakatul fitr. Kemudian golongan yang kelima adalah riqab, yakni budak. Ya, yang dimaksud adalah budak mukatab. Apa itu budak mukatab? Budak yang hendak menebus diri ya agar bisa merdeka. Jadi itu budak mukatab. Jadi dia butuh uang supaya dia bisa merdeka, memerdekakan dirinya sendiri dengan cara membayar sejumlah tertentu kepada tuannya. Maka ini berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Atau orang muslim yang ditawan oleh orang kafir dan bisa dibebaskan dengan membayar uang tebusan. Ini bisa ya dengan menggunakan zakatul fitr. Golongan keenam adalah gharim. Orang yang membayar ya, orang yang harus membayar sejumlah besar uang dalam rangka mendamaikan dua kabilah kaum muslimin. Misalnya ada pertikaian di antara dua kabilah kaum muslimin, dua kelompok kaum muslimin, dua suku kaum muslimin misalnya, dalam rangka mendamaikan dua kelompok tersebut, dua kabilah tersebut, misalnya cara yang ditempuh adalah dengan cara memberikan uang kepada mereka, ya, jangan tengkaran, kita beri uang gitu ya. Maka ini gharim, tidak mengapa diberikan zakatul fitr kepadanya. Atau orang yang punya utang tapi tidak mampu untuk membayarnya. Ya, orang yang punya utang tapi tidak mampu untuk membayarnya berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Tidak mengapa untuk diberikan kepadanya. Atau ya, di sini para ulama berikan catatan, selama utang tersebut bukan karena kemaksiatan. Utang karena suka judi-judian, utang karena ya suka ngerokok misalnya, utang karena suka narkoba, ya na'udzubillah min dzalik. Maka ini tidak berhak, tidak boleh diberikan zakatul fitr kepadanya karena ini akan membantunya untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Jadi kalau utangnya itu karena kemaksiatan, disyaratkan dia harus taubat dulu. Tentunya kita hanya bisa maka ketika dia sudah bertaubat, walaupun utangnya tersebut karena kemaksiatan yang dulunya pernah dia lakukan, tapi sekarang dia sudah bertaubat, dia tidak mengapa untuk diberikan zakatul fitr. Golongan ketujuh adalah fi sabilillah, yaitu pejuang yang berjihad di jalan Allah, jika mereka tidak diberikan gaji oleh negara. Ya, jika tidak diberikan gaji oleh negara atau diberikan gaji tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, maka kemudian itu golongan ketujuh ya. Golongan kedelapan, ibnu sabil, musafir, yang tidak punya harta atau bekal yang cukup, ya, sehingga dia tidak bisa kembali ke daerahnya. Ini ya tidak mengapa diberikan zakatul fitr kepadanya. Tapi kalau dia musafir, hartanya banyak, ya, maka tidak berhak ya. Dan dia hartanya atau bekalnya tersebut cukup. Seperti orang-orang di zaman ini tentunya, ya, masya Allah, rekeningnya bisa diakses dari manapun dia berada. Ya, maka kalau dia berkecukupan apalagi kaya gitu ya, maka tidak boleh mendapatkan zakatul fitr walaupun dia musafir. Atau dia musafir, dia orang berkecukupan atau bahkan orang kaya, tetapi hartanya itu ada di daerahnya, ada di rumahnya. Dia sekarang musafir, dia sekarang sedang tidak memiliki perbekalan yang cukup. Ya sudah, maka walaupun dia berkecukupan, walaupun dia kaya, tapi dia tidak bisa mengakses hartanya tersebut, maka dia tidak mengapa untuk mendapatkan zakatul fitr. Ini 8 golongan orang yang berhak menerima zakat, zakatul fitr ataupun zakatul mal. Kemudian penulis berkata, wala yamna'u wujubaha dainun illa ma talabin. Ya, ketika seseorang itu memiliki utang, maka utangnya tersebut tetap tidak menghalanginya dari ya wajibnya dia membayar zakatul fitr. Walaupun dia punya utang. Ya, walaupun dia punya utang. Tetapi ketika orang yang dia berhutang ya kepadanya, orang yang dia berhutang kepadanya, yakni ada orang nagih kepada dia, sehingga dia punya dua pilihan, antara harus bayar hutangnya atau mengeluarkan zakatul fitr sehingga tidak bisa ya. Dia memilih ketika misalnya dia bayar utangnya, maka dia tidak lagi punya apa-apa untuk mengeluarkan zakatul fitr. Maka ini zakatul fitrnya menjadi tidak wajib lagi. Ya, karena dia menjadi tidak mampu. Bisa jadi malah dia menjadi orang yang berhak untuk menerima zakatul fitr. Ya, tidak lagi wajib mengeluarkan zakatul fitr, tapi berhak menerima zakatul fitr. Baik. Kemudian penulis berkata, "Wajibu 'ala kulli muslimin idza kanat fadilatan 'an nafaqatin wajibatin yaumal Id wa lailatahu." Zakatul fitr itu wajib bagi setiap muslim. jika hartanya tersebut melebihi nafkah yang wajib pada hari Id dan malam Id. Malam Id maksudnya malam sebelum Id, ya, malam hari raya. Maka ketika dia memiliki harta yang melebihi untuk memenuhi kebutuhan primernya pada malam Id dan pada hari Id, harta lebihnya tersebut ya digunakan untuk mengeluarkan zakatul fitr. Tetapi ya kalau dia punya pengeluaran yang lain, ya seperti misalnya yang disebutkan oleh penulis di sini, wama yahtajuhu min maskanin wa khadimin wa dabbatin wa kutubi ilmin yahtajuha linadharin wa hifdzin wa thiyabi bithlatin wa nahwih. Demikian pula kalau dia punya pengeluaran yang lain, tidak hanya kebutuhan primer, tapi juga kebutuhan untuk tempat tinggalnya. Kontrakan, ya Masya Allah. Khadimin, pembantu, asisten rumah tangga. Dabbah, binatang tunggangannya atau binatang ternaknya. Ya, atau bahkan kitab ilmu. Kitab ilmu yang dia butuhkan untuk dibaca atau dia menghafalkannya. Atau thiyabi bithlatin, pakaian yang digunakan untuk keluar. Itu semua adalah kebutuhannya. Maka kalau dia uangnya atau hartanya belum mencukupi untuk memenuhi hal ini semua, maka tidak wajib zakatul fitr. Tapi kalau sudah memenuhi, maka wajib zakatul fitr. Fa yukhriju an nafsihi wa an kulli muslimin yamunuhu fa'in lam yazid li jami'ihim bada'a bi nafsihi fa zawjatihi fa raqiqihi fa ummihi fa abihi fa waladihi fa aqraba fil miras wa tusannu al anjanin. Ya, maka tadi telah dijelaskan siapa yang wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Sekarang zakatul fitr itu wajib untuk dirinya sendiri, ya, atau untuk orang yang dia nafkahi, yang menjadi tanggungannya, setiap muslim yang menjadi tanggungannya. Maka kalau dia misalnya membiayai juga adiknya, membiayai juga orang tuanya, membiayai misalnya sepupunya atau kerabatnya, atau orang lain, anak asuh yang dia nafkahi, anak angkat, istri tadi termasuk ya berarti ya. Ana sepertinya tadi belum menyebutkan istri. Istrinya, maka ini semua wajib baginya untuk mengeluarkan zakatul fitrinya. Tetapi kalau misalnya dia cuma cukup untuk sebagiannya saja, misalnya dia punya tanggungan 4 orang, tapi dia cuma cukup 2 orang saja, mana yang harus dipilih, mana yang harus diutamakan? Yang harus diutamakan, ya, itu adalah dirinya sendiri pertama, tentunya. Kemudian yang kedua istrinya. Kemudian yang ketiga budaknya, budak, karena itu wajib untuk dia nafkahi. Kemudian yang keempat ibunya, kemudian yang kelima bapaknya. Ini dalam rangka birrul walidain, kalau orang tuanya tersebut termasuk orang yang dia tanggung, ya. Jadi ibu di sini dikedepankan karena itu lebih diutamakan. Ibu lebih diutamakan daripada ayah. Kemudian setelah itu baru kerabat-kerabatnya yang lain dan diurutkan berdasarkan urutan kedekatan yang itu dibahas di bab waris. Maka ini yang wajib dia keluarkan. Jadi kita sudah menjelaskan zakatul fitri itu wajib. Wajib diberikan kepada atau siapa yang berhak menerima zakatul fitri, siapa yang wajib untuk membayar zakatul fitri, dan zakatul fitri ini ya ketika seseorang itu mau membayarkan zakatul fitri dan dia juga punya orang yang dia tanggung ya nafkahnya, maka itu juga harus dibayarkan juga. Kemudian penulis berkata wa tusannu an janin, disunnahkan untuk janin. Ya, misalnya istrinya mengandung tapi belum melahirkan, Maka janin yang ada di dalam perut istrinya tersebut disunnahkan untuk dikeluarkan juga zakatul fitrinya. Sebagaimana perkataan Abu Kilabah. Beliau berkata, kanu yu'tuna sadaqatul fitri hatta yu'tuna anil habal. Ya, dulu orang-orang itu ya mengeluarkan zakat fitri, sadaqatul fitri di sini yakni zakatul fitri. Bahkan mereka mengeluarkan zakatul fitri untuk janin. Tetapi tidak ya tidak wajib. Ya, tetapi tidak wajib karena masih janin. Sehingga ya kalau misalnya sudah lahir ya baik, walaupun itu masih bayi wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Jadi semua muslim baik itu laki-laki ataupun perempuan sudah dewasa ataupun masih bayi ataupun bahkan sudah sepuh misalnya ya wajib dikeluarkan zakatul fitrinya. Siapa yang wajib mengeluarkannya? Bayi tentunya belum punya nafkah. Yang wajib mengeluarkannya adalah orang yang menafkahi dia, orang yang menanggungnya. Ya. Kemudian kita membahas, penulis masuk pada pembahasan kapan dikeluarkan zakatul fitri. Dikeluarkan. Zakatul fitri itu ya dikeluarkan ketika ada beberapa waktu. Ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Ya. Penulis berkata watajibu biguru bisyamsit atau watajibu biguru bisyamsi lailati Idul Fitri. Zakatul fitri itu wajib dengan terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri. Seperti misalnya sekarang ini adalah waktu sore hari. Misalnya ini adalah hari terakhir Ramadan. Berarti biasanya ya sore ini pemerintah akan mengadakan sidang isbat. Kalau misalnya ditetapkan bahwa besok itu adalah Idul Fitri, maka malam ini adalah malam hari raya, malam Id. Besok adalah hari raya Id. Terbenamnya matahari sore ini, orang-orang yang melewati waktu tersebut, terbenamnya matahari tersebut, ya, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ketika dia memasukinya dalam kondisi muslim, ya, melewati waktu tersebut dalam kondisi muslim. Contohnya, ketika kita misalnya masuk ya, terbenamnya matahari sore ini, misalnya besok adalah hari raya Id, maka wajib untuk kita mengeluarkan zakatul fitri. Tapi kalau misalnya ada orang dia baru masuk Islam pada malam Id, sehingga ketika matahari sore ini dia terbenam, ya, matahari terbenam pada malam Id, dia masih non muslim, maka tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Karena dia tidak mendapati waktu wajibnya zakatul fitri tersebut. Jadi kaidahnya orang-orang yang mendapati atau melewati waktu matahari di malam Id, maka mereka mendapat dia baru cukup hartanya ketika hari raya Id misalnya. Ya, seperti misalnya dia baru dapat gaji pertama malam hari raya Id misalnya. Sebelumnya hidup ya sangat berkecukupan sampai-sampai tidak cukup misalnya. Baru dapat gaji pertama misalnya. Misalnya saja ini ya. Pada malam hari raya Id. Maka ini tidak wajib. Karena dia ketika dia mendapati terbenamnya matahari di malam hari raya Id tersebut, di malam Id tersebut, dia posisinya tidak mampu. Ya, dia posisinya tidak mampu. Sehingga misalnya, ada orang yang dia misalnya fakir atau miskin, sehingga tentunya ketika melewati matahari terbenam di malam Id, dia masih fakir atau miskin. Dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Bahkan dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakatul fitr. Kemudian dia mendapatkan zakatul fitr dari banyak orang. Sampai-sampai di pagi hari misalnya, atau malamnya misalnya. Malamnya dia berkecukupan. Masya Allah. 100 orang berikan zakatul fitrinya kepadanya misalnya. Ya, jadi banyak persediaan beras misalnya di rumahnya. Ini juga tidak wajib. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, orang yang kondisinya seperti ini disunnahkan baginya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Tapi enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena ketika dia melewati terbenamnya matahari di malam Id, dia posisinya masih fakir, masih miskin. Terkecuali kalau jadi berkecukupan sehari sebelum Id, sehingga ketika dia melewati matahari terbenam, ketika dia mendapati matahari terbenam di malam Id, dia sudah menjadi orang yang berkecukupan, maka wajib baginya untuk membayarkan zakatul fitri. Jadi ini orang ini berkumpul padanya, awalnya dia orang yang berhak menerima zakatul fitri, tapi kemudian setelah dia dapat banyak, wajib baginya untuk mengeluarkan zakatul fitri. Ya, jadi jelas ya. Jadi kondisinya kalau kita bisa bayangkan, insya Allah itu mudah. Demikian pula orang yang dia baru nikah pada malam Id, masya Allah, masya Allah. Sebelum dia nikah, maka dia hanya wajib mengeluarkan zakatul fitri untuk dirinya sendiri. Istrinya yang waktu itu belum menjadi istrinya, dia kalau mampu wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri untuk dirinya sendiri. Ya, tapi kalau dia misalnya ditanggung oleh orang tuanya misalnya, maka orang tuanya wajib untuk membayarkan zakatul fitri bagi anaknya tersebut. Ya. Tapi sekarang ketika orang ini menikah, ikhwan dan akhwat ini menikah pada malam Id, ya, ini mungkin bisa menjadi Masya Allah. Ketika menikah pada malam Id, maka si suami tidak wajib menafkahi, atau afwan, bukan tidak wajib menafkahi, tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri untuk istrinya tersebut. Karena ketika dia mendapati matahari terbenam, dia masih belum istrinya. Zakatul fitri untuk istrinya antara wajib dikeluarkan oleh istrinya itu sendiri atau oleh orang tuanya, ya, tergantung siapa yang memberikan dia nafkah. Baik. Demikian pula orang yang melahirkan. Orang melahirkan di malam Id. Ya, lihat bagaimana detailnya para ulama membahas sebuah permasalahan, ya. Ini di antara pentingnya mempelajari fikih dari kitab mazhab secara langsung, ya, bukan dari kitab yang dia bahas fikih secara umum. Biasanya kitab yang membahas fikih menurut satu mazhab tertentu biasanya itu detail sekali. Tentunya tanpa ya fanatik pada mazhab tersebut, gitu ya. Dan kita kebetulan memilih kitab mazhab Hambali, ya, tanpa kita fanatik pada mazhab Hambali ini, atau mazhab Syafi'i, atau mazhab Maliki, atau mazhab Hanafi, terserah, ya, tergantung kurikulum guru kita atau ustaz kita mau mengajarkannya pakai kitab apa, kita mengikuti bagian muridnya. Maka di sini orang yang baru melahirkan, dia tidak wajib mengeluarkan zakatul fitri untuk bayinya tersebut. Karena ketika dia mendapati matahari terbenam di malam Id, bayinya tersebut masih belum lahir, masih janin. Yang tadi kita katakan masih hukumnya maksimal masih sunnah, ya, tidak wajib. Baik, sekarang kapan zakatul fitri itu, kalau kita tahu bahwa mengeluarkan zakatul fitri itu adalah bagi orang-orang yang mendapati matahari terbenam di malam Id. Penulis berkata, wa tajuzu qablahu biyaumain faqat. Ya, boleh untuk mengeluarkan, ini waktu boleh, waktu bolehnya mengeluarkan zakatul fitri. Boleh baginya untuk mengeluarkan zakatul fitri satu hari atau dua hari sebelum hari raya Id. Ya, kita belum tahu pasti hari raya Idnya kapan, gitu ya. Tergantung Ramadan ini 29 hari atau 30 hari. Tapi kira-kira sehari atau dua hari sebelum yang diperkirakan hari itu, boleh bagi kita untuk mengeluarkan zakatul fitri pada satu hari atau dua hari sebelumnya tersebut. Mengapa boleh? Karena hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, wa kanu yu'tuna qoblal fitri yaumin aw yaumain. Orang-orang ini, para sahabat itu biasa mengeluarkan zakatul fitri satu hari atau dua hari sebelumnya. Ini waktu bolehnya. Ya, ini boleh. Kapan waktu disunnahkan? Ya. Kapan waktu disunnahkan? Jadi kalau tadi boleh, tapi lebih afdol kalau kita mengeluarkannya lebih afdol, kata penulis. Kalau kita mengeluarkan pada hari raya Id sebelum sholat Id, sebelum sholat Id, ini waktu yang lebih utama. Boleh didahulukan, tapi lebih utama ketika pada hari raya Id sebelum sholat Id. Tapi kalau misalnya ada maslahat tertentu yang ingin dicapai, seperti misalnya kalau misalnya ada musibah gitu ya, sehingga ya sudah kita percepat pengeluaran zakatul fitri untuk membantu korban musibah tersebut, korban bencana tersebut misalnya, maka tidak mengapa dalam rangka maslahat tersebut. Kemudian penulis berkata, nah sini masuk perbedaan pendapat. Ya, walaupun sebelumnya juga sebenarnya ada perbedaan pendapat ya, kapan boleh mengeluarkan zakatul fitri. Ada ulama yang menyebutkan bahkan dari awal Ramadan ya, dan tapi di sini yang menurutkan kami lebih cenderung adalah satu hari atau dua hari sebelum sholat Id. Tentunya karena ini ya, ada perbedaan pendapat juga dan perkaranya tidak qat'i begitu ya, maka tadi kita katakan kalau misalnya ada maslahat yang ingin dicapai maka insya Allah tidak mengapa. Ya, musibahnya dua minggu sebelum Id, maka semoga tidak mengapa ya, dalam rangka mengejar maslahat tersebut. Taib, bagaimana dengan mengeluarkan zakatul fitri setelah sholat Id? Bagaimana zakatul fitri setelah sholat Id? Hukumnya di yang disebutkan oleh penulis makruh. Ya, hukumnya makruh. Tetapi ada yang dipilih oleh Islam Taimiyah bahwa tidak boleh untuk mengeluarkan zakatul fitri setelah sholat Id. Ada di diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man addaha qabla shalah fahiya zakat maqbulah, man addaha ba'da shalah ya fahiya sadaqah, ya fahiya sadaqah mina sadaqah. Barang siapa yang mengeluarkannya sebelum salat, yakni sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Tetapi barang siapa yang mengeluarkannya setelah salat, maka itu adalah sedekah saja, yakni dihukumi sunnah. Sehingga zakatul fitri tidak dihukumi sebagai zakatul fitri, ya, sehingga tidak dihukumi sebagai zakatul fitri. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka mengingat adanya hadis ini dan juga ya mengingat lebih berhati-hatinya kita, maka lebih baik disalurkan zakatul fitri itu sebelum sholat Id. Dan yang dimaksud disalurkan di sini adalah disalurkan kepada yang menerimanya, bukan disalurkan kepada amil zakat. atau panitia zakat di masjid misalnya, kita harus mengecek, kita apakah mereka hendak menyalurkan zakat tersebut sebelum sholat id atau tidak. Ini kalau kita memilih pendapat ya harus dikeluarkan sebelum sholat id. Jadi kita harus memastikan bahwa panitia zakatnya tersebut akan mengeluarkan, akan mendistribusikan zakat fitri tersebut sebelum sholat id. Jadi kita pilih panitia zakat yang bisa berkomitmen demikian. Tetapi penulis itu, walaupun setelah sholat id, gak apa-apa tapi makruh. Ya, ini memang ada perbedaan pendapat. Penulis berkata, tidak mengapa tapi makruh, baru ketika setelah id, baru haram. Ya, baru haram. Dan penulis berkata, watuqdha wujuban, wajib untuk diqadha. Jadi, kalau misalnya dia telat, baru setelah besoknya baru dia mengeluarkan zakatul fitri, ya, dia mengeluarkan zakatul fitri haram, tapi tetap wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakatul fitri. Yani wajib untuk mengqadha. Haramnya karena telat, wajibnya yani wajib untuk mengqadhanya, gitu maksudnya. Walaupun di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ya. Ibnu Hazm misalnya Zahiriyah itu berpendapat bahwa kalau tidak ada dalilnya untuk mengkodok maka tidak perlu dikodok. Bagi orang yang meninggalkannya secara sengaja, orang yang sudah tahu hukumnya tapi dia kemudian tidak mau membayar zakat sesuai waktunya, gitu ya, maka Zahiriyah berkata tidak wajib untuk mengkodok. Sama seperti sholat misalnya, orang yang sengaja. Kaidahnya ya, tidak wajib untuk mengqadanya karena dia meninggalkan secara sengaja. Tapi kaidah dari empat mazhab yang lain ya tetap wajib untuk mengqadanya. Dan ini insyaallah yang lebih selamat. Tetap wajib untuk mengqadanya. Kalau zakatnya tersebut, zakat fitrinya tersebut, telat apa tergantung mau pilih pendapat yang mana. Yang disebutkan penulis, telat yang dimaksud di sini setelah hari raya Id. Kalau menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telat dimaksud di sini, telat yang dimaksud di sini adalah kalau membayarkan zakatul fitri setelah sholat id, walaupun tetap di hari id, itu sudah teranggap telat. Kemudian penulis berkata, wa yasa'un min burrin au sya'irin au tamrin au zabibin au aqitin wal afdal tamrun fa zabibun fa burrun fa anfa'u fa in udimat ajza'aku wajibin yuktad. Ya, penulis di sini intinya tidak bisa kita bahas satu persatu ya, tetapi intinya adalah beliau membahas kita bayar zakatul fitri itu dengan apa. Pendapat lagi-lagi berbeda, ulama lagi-lagi berbeda pendapat gitu ya. Ada yang menyebutkan harus sesuai dengan benda-benda atau makanan-makanan yang disebutkan di dalil. Ya. Di dalil disebutkan sair, tamar, maka harus itu. Tapi yang pendapat yang insyaallah lebih kuat adalah walaupun dengan ya makanan yang tidak disebutkan di dalil, tetapi makanan tersebut adalah bahan makanan pokok yang ada di negeri tersebut, maka tidak mengapa. Seperti misalnya di zaman ini beras, ya beras, maka tidak mengapa zakatul fitri dengan beras. Karena intinya adalah memberikan kecukupan kepada fakir miskin dan enam golongan yang lain tadi yang telah disebutkan. Yang dimaksud kecukupan berarti kembali kepada urf tersebut. Makan di daerah. Kemudian penulis berkata, wa yajuzu an tu'tiyal jama'ah fitratahum liwahidin. Wa'aksu. Yani tidak mengapa orang beberapa orang memberikan zakatul fitrinya secara bersamaan kepada satu orang penerima zakat. Misalnya ya ada 10 orang mau menyalurkan zakatul fitri, 10 orang ini sama-sama melihat ya ada orang fakir di sana, kemudian diberikan, maka tidak mengapa, karena ya tetap memenuhi kriterianya. Orang tersebut tetap dalam kondisi orang yang berhak menerima zakat, dan orang yang membayarkan zakat ini berarti dikatakan telah memberikan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka tidak masalah. Jadi walaupun satu orang mustahik zakat itu menerima zakatul fitri dari beberapa, tidak masalah. Tapi kalau dia sudah menerima dari beberapa orang kemudian mencukupi kebutuhannya dan keluarga yang ditanggungnya dan orang-orang yang ditanggungnya dan binatang ya tunggangan yang ditanggungnya dan seterusnya tadi yang disebutkan gitu ya, untuk tempat tinggalnya dan seterusnya, maka ya sudah tidak wajib lagi, tidak berhak lagi untuk menerima zakat. Demikian pula kalau ada satu orang mau menyalurkan zakat, kemudian dia pecah jadi dua atau tiga, kemudian diberikan kepada dua orang mustahik yang berbeda, tiga orang mustahik yang berbeda. Ini juga tidak mengapa, karena kita katakan dia telah menyalurkan hak menerima zakat. Jadi baik, ya, satu orang penerima zakat mendapatkan dari berapa pemberi zakat, atau satu orang pemberi zakat menyalurkan zakatul fitri kepada beberapa penerima zakat, ya, ini sama-sama tidak mengapa. Yang dimaksud satu orang pemberi zakat memberikan zakatul fitri kepada beberapa penerima zakat, ini maksudnya zakatul fitrinya dipecah gitu ya, bukan dia jadi double. Dia harusnya hanya wajib untuk dirinya sendiri, tapi kemudian ada tiga orang fakir miskin, kemudian dia menyiapkan tiga paket zakatul fitri, beras berapa kalau hitungannya beras di sini biasanya 2,5 kilo ya kalau tidak salah ya. Maka ketika ada tiga orang fakir, bukan berarti ya dia menyiapkan beras tiga paket kan kepada tiga orang fakir tersebut, tidak, tetapi beras yang dia miliki untuk zakat fitrinya dia 2,5 kilogram beras tadi gitu ya, kemudian dibagi tiga, kemudian diberikan kepada tiga orang fakir, ini tidak masalah. Tetapi tentunya ya, untuk membahagiakan orang yang menerima zakat tentunya nggak usah dibagi ya. Tentunya orang yang menerima zakat kalau misalnya dia mendapatkan kok cuma setengah begitu kan, kok cuma sepertiga, maka tentunya bisa jadi dia akan bersedih ya. Tetapi dalam hal boleh tidaknya, ini boleh. Baik, maka demikian yang bisa kita bahas tentang fikih zakat fitri ini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga ya walaupun singkat tetapi bisa kita amalkan sebentar lagi insya Allah di hari raya Id. Demikian kami kembalikan kepada Pak Dedi moderator. Nah, syukron wa jazakallahu khair buat Ustaz yang telah memaparkan materi tentang zakat fitr. Meskipun waktunya singkat, mudah-mudahan sudah bisa merangkum semua yang perlu diketahui oleh Pak jamaah. Ustaz sedang safar ya Ustaz ya, karena koneksinya rada kurang bagus Ustaz. Jadi mohon maaf juga kepada para jamaah, koneksi Ustaz agak terputus-putus. Mudah-mudahan tidak mengurangi ilmu yang disampaikan Ustaz. Ustaz ada waktu 10 menit Ustaz ya, sampai pukul 17:15 ya. Ya, sesuai dengan yang tadi sampaikan Ustaz, kita punya waktu sampai pukul 17:15 dan kita ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Sambil menunggu pertanyaan masuk baik melalui raise hand ataupun chat yang lain, di moderator sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz. Ya. Baik, sambil ini saya bacakan dulu pertanyaan yang masuk ke moderator. Pertanyaan pertama, untuk proporsi mustahik yang 8, apakah itu ada aturannya Ustaz atau itu hanya pertimbangan logika dari amil zakat? Silakan Ustaz. Ya, itu sesuai dengan maslahat yang itu dipikirkan oleh amil zakat, penyalur zakat. Sesuai dengan maslahatnya. Seperti misalnya kita memberikan zakatul fitri ke amil zakat, kemudian amil zakat beristihad. Beristihad dalam artian memikirkan mana yang merupakan paling maslahat. Disalurkan berapa persen ke fakir, berapa ke miskin, berapa ke gharim, berapa ke mu'alaf, dan seterusnya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari chat Ustadz, tapi pertanyaannya sebenarnya bukan zakat fitri, bukan zakat fitri nih. Kayaknya zakat mal, tapi tidak apa-apa, saya bacakan saja. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana untuk penghasilan bulanan misal 10 juta sebulan, apakah dikenakan zakat dan bagaimana perhitungannya? Ini zakat mal Ustadz, tapi silakan Ustadz apakah mau dijawab atau tidak? Ya, zakatul mal, penghasilan bulanan itu wajib untuk dikeluarkan zakatul mal, ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Bahkan inilah yang dimaksud dengan zakat yang termasuk rukun Islam, itu yang dimaksud adalah zakatul mal, ya. Jadi kalau kita punya penghasilan bulanan, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Kalau sudah harta kita itu di atas nisab dan mencapai haul, di atas nisab dan mencapai haul. Sehingga misalnya ketika kita punya penghasilan bulanan, maka ya sudah, kita misalnya sudah mencapai nisab emas misalnya gitu ya. Kemudian kita tunggu sampai mencapai haul, baru setelah mencapai haul 1 tahun Hijriah, baru kita keluarkan 2,5% dari total harta kita. Nah, sekarang ketika 1 tahun Hijriah berikutnya, ketika harta kita tidak pernah berkurang dari nisab, maka ya udah 1 tahun Hijriah ke depannya itu wajib lagi kita bayarkan zakat mal. Sesuai dengan jumlah uang kita saat mau bayar tersebut. Ya. Jadi di tahun pertama misalnya harta kita melebihi di atas nisab emas, misalnya berapa nisab emas? Anda tidak tahu harga emas sekarang ya. Ya, misalkanlah ya, misalkan 60 juta misalnya. Ya sudah, bayar 2,5%-nya itu zakatul mal. Kemudian tahun depannya, masya Allah, bertambah menjadi harta kita 80 juta. Maka ya sudah, zakatul mal untuk tahun depan 2,5% dari 80 juta tersebut. Karena ada yang bertanya kepada Anda sebelumnya, ya, Ustadz, bukannya Anda sekarang harta Anda 80 juta, 60 jutanya kan sudah dibayar zakatnya tahun lalu. Ya, bayar lagi sekarang. Bayar lagi sekarang. Jadi 80 juta. Jadi demikian ilustrasinya. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah tahun harta kita berkurang di bawah nisab, maka ya sudah, perhitungannya di reset istilahnya. Kalau di bawah nisab ya sudah, kita tunggu lagi setelah kapan mencapai nisab, baru setelah mencapai nisab tunggu lagi 1 tahun Hijriah, baru kita mengeluarkan zakatul mal lagi. Nah, sekarang bagaimana dengan mengeluarkan zakatul mal setiap bulan? Dapat gaji bulanan, langsung dikeluarkan zakatnya. 2,5% dari penghasilan yang kita dapatkan setiap bulannya tersebut. Ini masuk, kata para ulama, ya, seperti misalnya dijelaskan oleh Syekh bin Baz dan seterusnya. Ini masuk pada bab membayarkan zakat sebelum waktu wajibnya tiba. Waktu wajibnya tiba itu setelah mencapai haul. Sedangkan gaji yang kita dapatkan ini baru nyampe, sudah kita keluarkan. Berarti kan uang tersebut itu belum mencapai haul gitu ya. Harusnya ditunggu dulu. Tapi tidak mengapa. Ini kata para ulama disebutkan dalam pembahasan mendahulukan pembayaran zakat sebelum waktu wajibnya tiba, itu tidak mengapa. Tetapi banyak hal yang harus diperhatikan. Apakah total harta kita memang di atas nisab? Kalau total harta kita belum mencapai nisab, kita dapat gaji, ya enggak perlu dikeluarkan zakatnya, orang total harta kita belum mencapai nisab. Jadi misalnya yang ada di tabungan kita 60 juta. Kita dapat gaji tiap bulannya berapa? Nah, ini sesuai UMR misalnya, enggak tahu ada UMR berapa ya. 3 juta misalnya, 3 juta. Nah, 3 juta ini kalau kita keluarkan gaji, keluarkan zakatul mal setiap bulannya 2,5% dari 3 juta. Selama total harta kita semuanya di atas nisab, tidak masalah. Tetapi nanti di setelah 1 tahun ya, setelah 1 tahun setelah haul gitu ya, kita flashback, kita berarti sudah membayarkan zakat hanya dari gaji yang masuk tiap bulannya. Uang yang ditabungan belum kita keluarkan zakatnya. Itu harus kita keluarkan juga zakat. Ya, semoga jelas ya. Jadi ini masuk dalam bab mengeluarkan zakat sebelum waktu wajibnya itu boleh. Tapi mengeluarkan zakat sebelum sebab wajibnya, yakni sebelum mencapai nisab, itu sebab wajib zakat, itu tidak boleh. Jadi ketika harta belum mencapai nisab, tidak boleh keluarkan zakat. Ketika harta sudah mencapai nisab, boleh mengeluarkan zakat walaupun belum mencapai haul. Naam, ketika sudah mencapai haul itu wajib. Itu wajib. Tapi sebelum mencapai haul, enggak wajib, tapi boleh. Perhatikan bedanya. Dan ini berbeda dengan zakat penghasilan yang diistilahkan oleh beberapa ulama gitu ya. Dikaitkan dengan zakat pertanian dan seterusnya, ini tidak masuk dalam masalah itu kias yang batil, kias yang fasid, kiasnya salah itu ya. Ini masuk dalam bab membayarkan zakat sebelum waktu wajibnya. Apakah boleh? Boleh. Tapi hitungannya benar-benar sama seperti hitungan zakatul mal biasa, gitu ya. Gak ada hubungannya dengan zakat pertanian dan seterusnya, gak ada. Nah, baik Ustadz, ini masih ada waktu 2 menit. Ada pertanyaan lagi satu Ustadz ya, boleh ya? Ya. Nah, ya. Ini ada pertanyaan, ada dua, kayaknya digabung saja pertanyaan ini karena berkaitan. Ustadz, bagaimana orang yang meninggal sebelum terbenam matahari di hari terakhir Ramadan? Apakah terkena wajib zakat? Kemudian yang kedua digabung Ustadz, kalau janin lahir setelah terbenam matahari, apakah juga terkena kewajiban zakat? Silakan Ustadz. Ya, orang yang meninggal sebelum matahari terbenam, maka tidak wajib kita bayarkan zakatul fitri untuknya. Karena dia tidak menjalani atau tidak melalui matahari terbenam tersebut. Tidak melalui waktu wajib tersebut. Waktu wajibnya zakat fitri tersebut. Jadi ketika meninggalnya sebelum, tidak wajib zakatul fitri. Tapi kalau meninggalnya setelah, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kalau dia orang yang sudah punya penghasilan, maka zakatul fitrinya diambil dari harta yang dia tinggalkan. Kalau dia ditanggung, misalnya orang tua kita misalnya gitu ya, qadarullah meninggal pada malam Id misalnya, ya nauzubillah min dzalik, tentunya kita mendoakan kepada. Tapi ini contoh yang disebutkan oleh para ulama ya, ana kepikiran contoh ini karena itu contoh yang disebutkan di kitab-kitab ya. Misalnya orang tua dari seseorang itu meninggal pada malam Id dan dia menanggung nafkah untuk orang tuanya tersebut, maka dia wajib untuk membayarkan zakatul fitri untuk orang tuanya tersebut, gitu ya. Kemudian janin ketika lahirnya itu setelah maghrib maka tidak wajib, karena ketika dia matahari terbenam dia masih janin. Nah, ya. Baik Ustadz, ini tadi permintaan Ustadz, kita sampai jam 5:15 dan sekarang sudah tepat jam 5:15 Ustadz, silakan untuk menyampaikan penutupan Ustadz. Nah, semoga di setelah kita mengkaji fikih zakat fitri ini ya, semoga kita bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya bisa maksimal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, memberikan rahmatnya kepada kita, dan memberikan kita hidayah dan taufik sehingga bisa istiqomah di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Hadza wallahu